Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala fi kitabi fikil asma'il husna wa qala al-ibnu al-athir rahimahullah ta'ala ar-rabbu yudlaku fil lughati 'ala al-maliki was-sayyid wal-mudabbir wal-murabbi wal-qayyim wal-mun'im wa la yudlaku ghayru mudafin illa 'ala Allah ta'ala. وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا بل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرا إخوة yang dimuliakan Allah, kita masih dalam penjelasan makna nama Allah yang kedua setelah Allah itu Rabb, yang disebutkan dalam Quran ya 500-an kali, setelah Allah yang disebutkan 2200 sekian. Dan telah kita sebutkan kemarin perkataan Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullah ketika menjelaskan makna Rabb ya dalam bahasa Arab memiliki banyak makna, tapi merujuk kepada tiga hal. Yang pertama, Ar-Rabbu ma'ana adalah As-Sayyidul Muta', pemimpin yang ditaati, dipatuhi. Ya, maka dikatakan Rabb. Sebagaimana Yusuf berkata, innahu Rabbi, sesungguhnya dia adalah Tuanku yang kupatuhi. Kemudian Ar-Rabb juga bermakna ya Al-Muslih, yang memperbaiki sesuatu, namanya Rabb. Kemudian makna yang ketiga, maknanya adalah Al-Malikul Syai, pemilik sesuatu. Jadi inilah tiga makna Rabb. Ar-Rabb dialah pemimpin yang wajib ditaati, dialah yang memperbaiki sesuatu, dan dialah pemilik sesuatu. Kita berikan contoh kemarin ya tentang perkataan bangsa Arab Rabbud Dar, pemilik rumah. Maka makna Rabbud Dar pertama, dialah pemimpin di rumah tersebut yang wajib dipatuhi, namanya As-Sayyidul Muta'. Kemudian dialah juga yang memperbaiki rumah tersebut, baik bangunannya maupun orang-orang terdapat dalamnya. Yang ketiga, dialah pemilik rumah tersebut. Maka inilah tiga makna yang terdapat dalam kata-kata Rabb. Kita pindah kepada perkataan Al-Imam Ibn Athir, Ibn Al-Athir rahimahullah. Wa qala Ibn Al-Athir rahimahullah, berkata Ibn Athir rahimahullah, Ar-Rabbu yutlaqu fil lughati 'ala al-maliki was-sayyid wal-mudabbir wal-murabbi wal-qayyim wal-mun'im. Kata-kata Rabb dalam bahasa Arab jika disebutkan maka memiliki banyak makna, di antaranya adalah Al-Malik. Al-Malik artinya adalah raja atau pemilik. Al-Malik, pemilik sesuatu namanya Rabb. Was-Sayyid, pemimpin sesuatu namanya Rabb. Al-Mudabbir, pengatur sesuatu namanya Rabb. Al-Murabbi, yang mendidik sesuatu, yang mengasuh sesuatu namanya Rabb. Wal-Qayyim, yang tegak mengawasi sesuatu perkara namanya Rabb. Wal-Mun'im, yang memberikan nikmat atas sesuatu namanya Rabb. Ini makna Rabb disebutkan oleh Imam Ibn Al-Athir rahimahullah dalam bahasa Arab. Bisa bermakna pemilik, pemimpin, ya, pengatur, pemelihara, yang tegak dengan suatu urusan, ya, yang menegakkan segala macam urusan, tempat bersandar, dan pemberi nikmat. Wala yutlaqu ghayra mudhafin illa 'ala Allah, wala yutlaqu ar-rabb ghayra mudhafin illa 'ala Allah ta'ala. Tak boleh kata-kata Ar-Rabb itu disebutkan kecuali hanya untuk Allah. Kalau kata-kata Ar-Rabb, tapi andai kata disandarkan kepada kalimat lain, boleh. Ya, disandarkan kepada kalimat lain seperti Rabbad-Dar, Rabbud-Dar, boleh. Pemilik rumah, ya. Rabbul Bait, boleh. Ya. Tapi kata-kata Ar-Rabbu jika disebutkan maka tak boleh kecuali hanya untuk Allah. Tapi jika dihilangkan alif lamnya Rabb, disandarkan kepada kata-kata berikutnya, boleh. Rabbud dar, pemilik rumah. Rabbul ibil, pemilik unta. Sebagaimana perkataan Abdul Muttalib ketika Abraha datang, ketika mengambil unta-unta milik ya Abdul Muttalib, maka dia datang kepada Abraha. Kata Abdul Muttalib, kembalikan ini semua unta-unta. Ya, dia berkata, kenapa engkau lebih peduli kepada unta-untamu daripada rumah tempat ibadahmu? Maka berkatalah Abdul Muttalib, itu rumah ibadah, ada pemiliknya. Allah, adapun unta-unta itu aku pemiliknya. Ana Rabbul Ibil, akulah pemilik unta-unta. Maka kata-kata Rabbu boleh disandarkan kepada kalimat lain. Ya. Tapi jika dikatakan Ar-Rabbu, tak boleh kecuali hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Wa idza utliqa ala ghairihi udhifa. Andai kata dia disandarkan kepada kalimat yang lain, ya, maka ketika itu dia berposisi sebagai mudhaf dalam bahasa Arab. Ini nyandar kepada kalimat berikutnya, mudhaf ilaih. Fayuqalu, maka dalam bahasa Arab boleh dikatakan Rabbu kadha, pemilik ini. Boleh. Ya. Naam. Bal inna hadal isma ida ufrida tanawulun fi dilalatihi sa'iril asma'illahil husna wa sifat. تناول في دلالته سائر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إن رب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع البصير المحسن المنعم الجواد المؤتي المانئ الضار النافع المقدم المؤخر المقدم المقدم المؤخر المؤخر المقدم المؤخر الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى. Berkata pengarang kitab ini Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, bal inna hadzal isma idza ufrida tanawala fi dilalatihi sa'iru asma'illahil husna. Nama Ar-Rabb ini jika disebutkan maka dia mencakup segala macam kandungan makna-makna yang terdapat dalam nama-nama Allah yang husna yang banyak, wa sifatil 'ulya, dan semua sifat-sifat yang maha tinggi. Wa fi hadza yaqulu al-'allamah ibnul qayyim rahimahullah, dan dalam hal ini berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, innar rabb, sesungguhnya yang namanya ar-rabb itu Allah, huwal qadir, dialah yang maha kuasa. Inilah makna ar-rabb. Ar-rabb dialah yang maha kuasa. Al-khaliq, dialah yang menciptakan segalanya. Allahu khaliqu kulli syai, dialah Allah pencipta segala sesuatu. Maka makna ar-rabb dialah penguasa, ya, Al-Qadir, Al-Khaliqu, dialah yang mencipta segala sesuatu. Al-Bari'u, ya, yang membentuk segala sesuatu. Al-Musawwir, yang menggambar segala sesuatu sesuai dengan ketentuannya. Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyumu, yang maha berdiri sendiri. Karena seluruh makhluk berdiri dengan Allah, bergerak dengan Allah, beraktivitas dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Al-Alimu, dialah yang maha tahu dengan segala sesuatu urusan dan perkara. As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat. Al-Muhsinul Mun'im, yang senantiasa memberikan ihsannya, kebaikannya, nikmatnya. Al-Jawad, yang maha dermawan. Al-Mu'ti, yang maha pemberi. Al-Mani', dia pula yang berhak menahan. Andai kata Allah ingin menahan sesuatu, tak akan ada yang dapat memberinya. Ya, andai kata satu negeri manusia ingin memberikan sesuatu kepada seseorang berupa jabatan, kekuasaan contohnya, Allah tak inginkan, tak terjadi. Dialah al-mu'til mani', dialah yang memberi dan dia yang menahan. Andai kata dia ingin berikan sesuatu kepada makhluknya, walaupun seluruh makhluk sepakat untuk menahan, tak akan ada yang mampu menahannya. Ad-dharun nafi', dialah Tuhan yang mendatangkan kemudaratan, dialah Tuhan yang mendatangkan kemanfaatan. Tak ada yang dapat mendatangkan kemudaratan kecuali dengan izinnya dan kehendaknya. Tak ada yang dapat memberikan manfaat kecuali dengan izinnya dan kehendaknya dan keinginannya. Al-Muqaddim, dia yang mendahulukan siapa-siapa yang dia kehendaki dahulukan, dan dia yang mengakhirkan, didahulukan sebagian orang hidup, ya, diakhirkan yang lainnya hidup, didahulukan sebagian orang mati, diakhirkan yang lainnya mati, didahulukan seorang naik, didahulukan seorang turun, dihinakan seorang. Al-Muqaddimul Muakhir. Subhanallah. Dia yang mendahulukan sebagian orang, mengakhirkan sebagian orang. Dia yang mendahulukan sebagian makhluk, dia mengakhirkan sebagian makhluk. Yang ini dijadikan ayah, ini dijadikan sebagai anak, ini dijadikan sebagai cucu. Semuanya Allah Jalla wa'ala mengatur. Ya. Alladhi yudhillu man yasha', dialah yang menyesatkan siapa-siapa dengan kehendak yang dia kehendaki, dengan ilmu dan hikmah. Karena dia tahu tak layak diberikan petunjuk, tak layak diberikan hidayah. Dia sesatkan siapa-siapa yang dia kehendaki. Yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Dan dialah Tuhan yang beri petunjuk siapa-siapa yang dia kehendaki dengan ilmunya dan dengan rahmatnya dan dengan karunianya. Wa yus'idu man yasha', dia akan membahagiakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yusqi man yasha', dialah pula Tuhan yang mencelakakan, membinasakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Tidak ada yang celaka kecuali dengan ketentuannya dan kehendaknya. Wa yu'izzu man yasha', dialah yang memuliakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa yudhillu man yasha', dia pula yang menghinakan siapa-siapa yang dia kehendaki. Jika dia ingin hinakan seorang, hinalah dia. Subhanallah. Jika dia ingin muliakan seorang, maka mulialah dia. Allahu Akbar. Semuanya terpulang kepadanya. Allahu Jalla wa'ala. Ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyyatihi. Dan masih banyak lagi kandungan makna kerububihan Allah. Dialah Tuhan pemilik segala sesuatu, penguasa, pencipta, pengatur. Ya, allati laha allati lahu minha ma yastahiquhu min al-asmaul husna. Semua makna-makna tersebut ya berpulang kepada kerububihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. وذلك أن من يمعن النذر في هذا الاسم ويتأمل في دلالته يشهد قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها قد استوى على أرشه وتفرد بتدبير ملكه فتدبير كله بيديه ومسير الأمور كلها إليه فمراسيم التدبيرات نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع بالعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتوبة والعزل والقبض والبسط وكشف الكروب وإغاثة الملهوفين وإجابة المضطرين يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وذلك أن من يمعن النظر في هذا الاسم. Maka sesungguhnya siapapun yang benar-benar cermat memperhatikan nama Allah ini, Ar-Rabb, wa yata'ammal fi dalalatihi, berusaha untuk memikirkan kandungan-kandungan makna yang ditunjukkan dari kalimat Ar-Rabb ini, yashhadu, ketika itu dia akan bersaksi, qayyuman qama bi nafsihi, ada zat yang berdiri sendiri tak butuh dengan bantuan makhluknya. Wa qama bihi kullu syai, sebaliknya segala sesuatu itu berdiri dengan Allah, dengan bantuannya. Subhanallah. Angin berhembus dengan perintahnya, hujan turun dengan perintahnya, daun-daun berguguran dengan perintahnya, manusia bergerak dengannya, ya, manusia beraktivitas semuanya dengan kehendaknya, dengan perintahnya, baik perintah kauni maupun syar'i. Subhanallah. fahuwa qa'imun ala kulli nafsin bi khairiha wa syarriha. Dialah yang tegak berdiri mengurusi segala sesuatu dengan segala macam kebaikannya, ya, kebaikan yang terdapat dalamnya ataupun kejelekan. Qad istawa ala 'arsyih, dia telah bersemayam di atas 'arsy-Nya. Wa tafarrada bi tadbiri mulki, hanya dia semata Tuhan yang Maha Esa tunggal yang mengatur seluruh kerajaan alam semesta ini, yang mana semuanya adalah kerajaannya. Fattadbiru kulluhu biyadaihi, semua pengaturan dia yang mengatur. Subhanallah, tak ada yang mengatur kecuali dia, Allah Jalla wa'ala. Dan aturan ini buat manusia semuanya tak akan berlepas daripada apa yang dikehendaki Allah SWT, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa masirul umur, ya, kulluha ilaihi, bahkan semua urusan akan kembali kepada Allah jua. Wa anna ila rabbikal muntaha, kata Allah, sesungguhnya kepada Allah lah semua urusan akan kembali. Kita ingin buat banyak hal, tapi semua terpulang kepada Allah. Kita tak mengkendaki banyak hal, tapi semua terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa ilallahi tasirul umur, hanya kepada Allah jualah segala macam urusan itu akan berpulang. Kita hanya berusaha, kita hanya berikhtiar, tapi kembali jua kepada kehendak Allah. Fa marasimut tadbirati nazilatun min indihi, maka segala macam bentuk pengaturan itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala aidi malaikatihi, yang dia wakilkan dengan malaikat-malaikatnya. Bil ata'i wal mani, ya, Allah atur malaikat-malaikatnya untuk mencucurkan rahmatnya. Subhanallah, memberikan atau menghalangi. Bil ata'i wal mani, malaikat Allah begitu banyaknya, semuanya adalah merupakan perwakilan Allah Jalla wa'ala. Tabaraka wa ta'ala, tak bergerak malaikat tanpa izin Allah, tanpa kehendaknya. Subhanallah, ya, tanpa keinginannya, semuanya bergerak dengan Allah Jalla wa'ala. Ada malaikat yang menyebarkan rahmatnya, menurunkan hujan. Malaikat yang diperintahkan untuk, ya, mengawasi gunung-gunung, sebagaimana pada kisah Rasulullah SAW yang lari ke Taif, kemudian dilempari orang-orang Taif, turunlah malaikat gunung. Ya, banyaknya jumlah malaikat-malaikat, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Ya Allah wakilkan untuk memberikan, mencucurkan, menyebarkan rahmatnya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya dengan Allah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tanpa malaikat pun Allah Jalla wa'ala berkuasa, karena seluruh malaikat juga darinya bergerak, darinya bertolak, dengannya, ya, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpanya binasa semua malaikat dan seluruh alam semesta. Jadi jangan dianggap karena Allah tak mampu dia wakilkan, salah. Kalau makhluk mewakilkan tugas karena tak mampu, presiden atau seorang raja, dia akan buat menteri-menterinya karena tak mampu. Menteri kemudian buat kabinet-kabinetnya, kemudian kepala daerah karena kelemahan mereka. Allah Jalla wa'ala mewakilkan semua urusan kepada malaikat bukan karena tak mampu, karena semua malaikat bergerak dengannya, bertolak dengannya, bertindak dengannya, dengan izinnya, dengan kehendaknya. Tak ada yang dapat bergerak tanpa kehendak Allah Jalla wa'ala. Bahkan kemampuan mereka dalam melakukan semua aktivitas ini semua datangnya daripada Allah Jalla wa'ala. Itu beda kita dengan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Adapun manusia mewakilkan semua urusan karena ketidakmampuannya, karena kelemahannya, Allah Jalla wa'ala tidak, dengan hikmah yang dia ketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia wakilkan malaikat-malaikatnya untuk mencurahkan hujan, ya, di satu tempat, menahan hujan di tempat lainnya, membuat banjir tempat satu tempat, membuat kering tempat lainnya. Allah Jalla wa'ala. Wal khafdhi wa raf'i, dialah yang telah perintahkan malaikatnya dengan semua urusan. Wal khafdhi, merendahkan sesuatu. Wa raf'i, mengangkat sesuatu. Subhanallah, merendahkan seorang, menghinakannya, mengangkat seorang, memuliakannya. Mengangkat suatu negeri, merendahkan satu negeri lainnya. Mengangkat satu penguasa, merendahkan penguasa lainnya. Subhanallah, ya, mengangkat harga-harga, mengangkat, subhanallah, ekonomi suatu umat, merendahkan ekonomi umat lain. Semua dengan ketentuannya. wal ihya'i wal imatah, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan semuanya Allah Jalla wa'ala. Walaupun Allah wakilkan malaikat-malaikatnya, ada malaikat yang bawa roh, meniupkan roh dalam janin, ada malaikat pencabut roh dari badan, ada malaikat yang menanyai jasad dan roh dalam alam barzah. Banyak sekali malaikat-malaikat Allah SWT yang semuanya tak mampu bergerak tanpa dengan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya. Wa kashfil kurub wal imata wat taubati wal azal. Allah jualah tabaraka ta'ala mengatur semua urusan, membuat sebagian orang bertaubat, ya, membuat sebagian orang diberhentikan, dijatuhkan, dihinakan, ya, wal qabdi wal basti, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam semua urusan, menggenggam sebagian rezeki, ya, melapangkan sebagian rezeki, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang rezeki kita sempit. Kadang-kadang uang di kantong di rogo-rogo, man. Tengok dompet, ya Allah, tinggal 2.000 uangku ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala yaqbid, dia tahan. Wa yabsut, kadang-kadang uang penuh, warna merah semua. ATM penuh, kadang digosok-gosok ATM tarik, tak bisa keluar, kurang 50.000. Subhanallah. Ambil ATM yang satu, tinggal 34.000. Ambil yang kedua, tak bisa. Allahu Akbar. Ya. Semuanya dengan hikmah. Bukan karena Allah itu ingin zalimi kita, dengan hikmah. Kata Allah, "Wala basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh." Wala labaghaw, kalaulah Allah bentangkan rezeki, dibukakan sebanyak-banyaknya kepada hamba, niscaya mereka melampaui batas. Kalau setiap hari rezeki antum diberikan segalanya langsung, tak ada yang mau ngaji di sini, tak ada wajah-wajah ini. Sibuk di kapal pesiar. Kapal pesiar berplesir ke sana kemari. Tapi dia Allah Jalla wa'ala. Ya. Kadang-kadang 3 hari tak dapat rezeki, buka lapak tak laku-laku. Subhanallah, pusing kepala. Tapi ingatlah, semuanya telah Allah atur, di baliknya ada hikmah. Kemudian Allah jamak rezeki kita yang 3 hari tak dapat, nah digantikan untuk 6 hari ke depan. Dia Maha Kuasa. Tabaraka ta'ala. Wallahi kalau enggak ada kesusahan, tak akan kita merasakan nikmatnya, kenikmatan. Dengan kesusahan atau kita kenikmatan. Subhanallah. Dulu kemana-mana menukah jalan kaki, sekarang kemana-mana naik motor. Terasa ya Allah nikmat naik motor ini. Subhanallah. Nengok orang jalan-jalan, kesian kawan jalan. Subhanallah. Ya taulah kita kenikmatan naik motor ketika orang jalan-jalan kaki. Ternyata naik motor, turun motor, naik mobil, turun mobil, asam urat, kambuh. Nih orang jalan, enaknya orang jalan ini. Tak ada asam uratnya, kemana-mana sehat mereka. Memang itulah kehidupan yang hakiki. Itulah manusia. Subhanallah. Ya. Ditengok orang-orang kerja yang kerja-kerja kasar, kuli-kuli kasar. Tengoknya bangun-bangun tinggi yang hotel menjulang. Di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Enaknya anak kerja di hotel, hotel tinggi berbintang 5. Subhanallah, katanya tengoknya aku panas-panas, peluh-peluh, pulang balik bau, ganti baju bau. Enak mereka duduk di atas pakai AC. Tanda tangan uang. Aku kerja banting tulang, habis tulang gini sudah. Subhanallah. Enak di atas. Yang di atas nengok ke bawah, enaklah kalian bergerak badan terus sehat. Ini aku udah kena gula, kena asam urat, kena lambung, kena mah. Subhanallah. Semuanya ada keindahan dalam segala sisi. Subhanallah. Nampaklah orang yang rumah-rumahnya gubuk-gubuk, tak mewah-mewah. Rumah orang mewah-mewah. Enaknya tinggal di perumahan Sukajadi ini. Tengok lagi enak ya Allah. Rumah mereka dikawal segala macam. Nikmatnya. Tanya, berapa uang keamanan kalian? Kami uang keamanannya 1 bulan 500.000. Mak. Bahaya. Subhanallah. Ya. Semuanya ada konsekuensi dan semuanya dengan rahmat Allah, dengan ihsan Allah, dengan keindahan yang Allah SWT ciptakan di balik segala macam pengaturannya. Subhanallah. Semuanya dengan keindahan, semuanya dengan keadilan, dengan ihsan. Tengoknya tubuhnya, ya Allah, kenapa aku tidak tinggi semampai? Tengok tuh artis, masya Allah tubuhnya tinggi-tinggi, aku pendek diciptakan. Jangan kau bersedih, andai kata kau tinggi, mungkin kau enggak duduk di majlis ini. Subhanallah. Syukuri saja nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, washkashfil kurubi, dialah Allah Jalla wa Ala yang telah ya menentukan ketentuan, menyingkap segala macam mara bahaya, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Kashfil kurub, kata Allah, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardh a'ilahun ma'allah. Subhanallah. Siapa yang mampu mengabulkan doa orang-orang yang terjepit? Subhanallah. Uang tinggal 2.000 di kantong, masih 5 hari lagi baru dapat gaji. Siapa yang menolong, membantu? Subhanallah. Mau beli bensin pun tak ada lagi. Subhanallah. Terpaksa naik sepeda. Ya. Siapa? Kadang-kadang banyak sekali masuk rumah sakit, pusing kepala, gimana caranya ini? Tak ada lagi uang yang Allah, kembali kepada Allah. Ketika itulah datang bantuan. Subhanallah. Ya. Wa yaghathatil malhufin, dialah Allah Jalla wa Ala yang telah mengatur segala macam malaikat-malaikatnya dengan semua urusan. Di antaranya adalah ighathatil malhufin, dialah yang menolong orang-orang yang dalam kesusahan, penderitaan, terjepit, yang meronta, yang menjerit kepada Allah Jalla wa Ala meminta, dialah yang mengabulkannya. Wa ijabatil muttarrin, mengabulkan doa orang-orang yang terdesak. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi meminta kepadanya. Subhanallah. Kullu yawmin huwa fi sya'an, setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya aktivitas. Fi sya'nin, dalam satu keadaan. Subhanallah. Setiap hari dia hinakan yang dia kehendaki, dia muliakan yang dia kehendaki, dia angkat sebagian, dia turunkan sebagian, dia jatuhkan sebagian, dia sebarkan rezeki kepada sebagian, dia tahan kepada sebagian lainnya. Tiap hari Allah fi sya'nin. Bedanya kita sama Allah Jalla wa Ala, subhanallah. Setiap aktivitas kita mendatangkan bagi kita keletihan. Allah tak pernah letih. Bekerja seharian, pulang sore hari letih. Subhanallah. Allah tak pernah letih. Ma massana min lughub, kami tak pernah ditimpa rasa letih. Aktivitas membuat kita akhirnya membutuhkan istirahat. Mata pun mulai mengantuk. Subhanallah. Tubuh meminta haknya. Allah tak pernah mengantuk. La ta'khudhu sinatun, tak pernah tertimpa rasa kantuk. Wala naum, apalagi tertidur. Itulah Allah Jalla wa'ala. Aktivitasnya tiada henti. Kita akan berhenti. Tatkala kita tidur, berhenti aktivitas. Ketika kita tidur, Allah tak pernah mengantuk, tak pernah tidur. Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Tiap hari ada saja aktivitas Allah lakukan. Menurunkan hujan, menahan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membinasakan sebagian makhluknya, dan seterusnya. Tiap hari. Subhanallah. Kadang-kadang kita lihat ikan sekali bertelur, beribu jumlah ikan. Siapa itu semuanya menentukan? Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang diri kita pun kita tak tahu. Di rambut itu ada kutu, kita pun tak tahu berapa jumlahnya. Dari mana datang itu kutu? Tidak tahu kita. Bergerak-gerak dibuatnya kepala kita gatal. Subhanallah. Kita tak tahu. Tapi Allah mengetahuinya. Subhanallah. Kadang-kadang kita pusing, gimana caranya membunuh kutu ini. Masukkan dalam air lama-lama. Nyelam kita. Tak mati-mati juga kutu itu. Harapan kita, 5 menit aku dalam air ini mati kutu, aku pun mati. Subhanallah. Ya, Allah Jalla wa'ala. La mani alima a'ta. Ikhra. La mani'a lima a'ta, wa la mu'tiya lima mana', wa la mu'akkiba li hukmihi, wa la radda li amrihi, wa la mubaddila li kalimatihi, ta'arujul malaikatu wal ruhu ilaihi, وتعرضُ الأعمالُ أولَ النهارِ وآخرَهُ عليه، فيقدِّرُ المقاديرَ ويوكِتُ المواكِيتَ، ثم يسوقُ المقاديرَ إلى مواكِيتِها قائمًا بتدبيرِ ذلك كله وحفظِه ومصالِحِه. لا مانع لما أعطى، tak ada yang menahan apa yang dia mau beri. Subhanallah, semua urusan di tangannya. Wala mu'ti lima mana, tak ada yang mampu memberi apa yang dia tahan. Wala mu'aqqib al-hukmi, tidak ada yang dapat mengomentari semua keputusan dan hukumnya. Apalagi merubah, meralat, tidak ada. Subhanallah. Wala radda li amrih, tak ada yang mampu menolak semua perintahnya. Wala mubaddila li kalimatihi, tak akan ada yang dapat menggantikan segala kalam dan kalimatnya. Ta'arujul malaikatu warruh ilaih, naik kepadanya segala malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Wa tu'radul a'mal awwalan nahar wa akhirahu alaih, setiap hari dipaparkan kepada Allah Jalla wa'ala semua amalan-amalan hamba, di awal siang ketika subuh dan di akhir siang ketika asar. Fayuqaddirul maqadir, dialah yang telah menentukan segala macam ketentuan takdir. Subhanallah, semuanya dia yang menentukan. Wa yuqqitul mawaqit, dia yang mengatur semua waktu-waktu, semua musim-musim. Subhanallah, ya, dia yang mengatur dan dia yang menentukan perjalanan matahari, perjalanan bintang-bintang, perjalanan bulan. Dia yang mengatur Jalla wa'ala perjalanan angin. Dia yang menentukan semuanya dengan ketentuan takdirnya. Ya, dia buat waktu-waktu. Ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi, ada musim gugur. Subhanallah, dia yang mengatur dan menentukan semuanya dengan hikmah. Habis musim dingin tak langsung musim panas. Subhanallah, habis musim panas tak langsung musim dingin, perlahan-lahan dia. Subhanallah, dari panas menuju musim dingin, dari musim dingin menuju panas. Ya, dia yang menentukan sebagian negeri malamnya menjadi pendek, negeri lain malamnya menjadi panjang. Ya, dia yang menentukan musim-musim, dalam sebagian musim malam menjadi pendek, malam menjadi panjang. Ada sebagian tempat tak ada malam setengah tahun, tak ada siang setengah tahun siang terus, setengah tahun malam terus. Di mana itu? Ada enggak? Di kutub. Subhanallah. Ya, Allah Jalla wa'ala Tabaraka ta'ala, diatur pasang naik laut. Subhanallah, berapa kali kita kecil, aku mau mandilah nih laut, tengok surut, pagi surut, datanglah aku nanti sore, sore surut juga, rupanya siang naiknya. Subhanallah, dia yang mengatur semuanya. Ya, dia yang mengatur ketentuan manusia, sekian bulan mengandung, ada yang 6 bulan, ada 7 bulan, ada 9 bulan, ayam sekian jumlah, ya, ketika mengeram berapa hari ayam baru menetas, nah, berapa? 21 hari, banyak sini ahli ayam. Kalau andai kata bebek, berapa lama menetas? Allah Jalla wa'ala yang mengatur. Diciptakan manusia, terlahir tak bisa apa-apa, bisanya hanya menjerit, menangis. Subhanallah, diasuh oleh manusia, ibunya, mengasuhnya, ayahnya, kakaknya, semua. Subhanallah, perlahan-lahan. Ya, tapi lihatlah sebagian makhluknya. Lembu baru bangun, baru keluar daripada rahim ibunya, berdarah-darah, sebentar, setengah jam, sudah berdiri dia. Ya, menetas bebek. Allahu Akbar. Dari telurnya, sebentar sudah pergi berenang. Tak siapa yang ngajarinya berenang. Subhanallah, kecuali Allahu Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Wa yuqitul mawaqid, dia yang mengatur semua waktu-waktu. Dia tentukan ini musim haji, ya, ini bulan-bulan haram dan seterusnya. Tsumma yasuqul maqadir ila mawaqitiha, dan dialah yang menggiring semua ketentuan takdir pada waktu-waktu yang telah dia tentukan. Ini binasa besok, ini binasa setelah 5 tahun, ini setelah 3 tahun, yang ini akan melahirkan sekian keturunan dan seterusnya. qa'iman bi tadbiri dzalika kullihi wa hifdzihi, dialah yang tegak mengatur semua itu, menjaganya, ya wa hifdzihi wa masalihihi, dan semua kemaslahatan-kemaslahatan makhluknya. Naam. Wa rububiyyatullahi lil alamin tashmalu al alam kullah, fa huwa alladhi rabba jami'al makhluqati bi ni'amihi wa awjadaha bi mashi'atihi wa qudratihi وعمدها بما تحتاج إليه أعطى كل شيء خلقه اللائق به ثم هدى كل مخلوق لما خلق له خلق له وأغدق على عباده النعم ونماهم وغذاهم ورباهم أكمل تربية Warububiyyatullahi lil alamin tashmalul alama kullah. Allah itu namanya Ar-Rabbu, Tuhan pencipta, mengatur, pemelihara, penjaga. Dan rububiyyah Allah ini mencakup seluruh alam semesta. Fahuwa alladhi rabba jami'al makhlukat. Dia Allah Jalla wa'ala yang telah mendidik segala macam makhluk. Ya, mengaturnya dari kecil sampai besar, sampai tua, sampai meninggal, sampai jadi debu, seterusnya. Ya, bini'amihi, dengan segala macam nikmatnya. Dia yang telah Rabbah mengawasi kita, mengatur kita, memperbaiki urusan kita, wa'ujadaha mengadakan kita, bimasyiatihi wa qudratihi. Semuanya dengan kehendaknya dan dengan kekuasaannya. Subhanallah. Seluruh makhluk. Ya. Yang kadang-kadang kita pun enggak tahu dalam rumah kita berapa banyak jumlah semut-semut yang membangun istana di bawah rumah kita, kita tak tahu. Semua Allah tahu, Jalla wa Ala. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang di rumah kita banyak nyamuk, kita pun tak tahu berapa jumlahnya, Allah mengetahuinya. Dan kita pun enggak tahu di mana dia tumbuh dan di mana dia berkembang, di mana dia ada, Allah mengetahuinya. Subhanallah. Ya. Wa amaddaha bima yahtaju ilaihi. Dialah Allah yang membantu semua makhluk dengan segala macam apa yang mereka butuhkan. Allah yang membantu menyiapkan semua kebutuhan makhluk. Allahu Akbar. Ya, ada makhluk yang tak berjalan. Ya. Di bumi lebih banyak di udara, diciptakannya lah bagi mereka apa? Sayap-sayap. Subhanallah. Allahu Akbar. Dia yang menciptakan. Diciptakannya burung, diciptakannya macam-macam unggas yang mereka di atas terbang ke sana kemari. Kita lihat alangkah indahnya elang terbang menungkik. Subhanallah. Ya, betapa indah elang tersebut. Itu yang indah bagi elang, Allah telah ciptakan dengan sempurna. Jangan kita berharap, ya Allah enaknya lah aku punya sayap kayak elang tuh, tak payah aku naik pesawat-pesawat lagi. Jangan. Yang indah bagi kita inilah dia keadaannya. Diberikan sayap nanti kau terbang kena tiang listrik. Subhanallah. Ya, semua indah sesuai dengan ketentuan apa yang dibutuhkan makhluk. Ya, perhatikan. Ayam itu punya sayap juga tapi tak bisa terbang. Karena yang kata ayam bisa terbang, payah kita pelihara ayam. Subhanallah. Karena itulah kita tak pelihara elang karena terbang di udara. Payah dapatnya. Allah buat ada yang gampang dipelihara. Ya, ayam. Ada yang semi-semi terbang, bisa dipelihara, entok. Subhanallah. Semua dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sempurna baginya. Ya. Kita lihat penciptaan Allah terhadap segala macam makhluk begitu menakjubkan. Lihatlah lalat betapa banyak jenisnya. Ada lalat hijau, ada lalat hitam. Lihatlah matanya. Subhanallah, begitu indahnya. Dan lihatlah, andai kata kita lihat bedah banyaknya binatang-binatang kecil-kecil, bakteri dibesarkan sampai beribu kali besarnya, aneh-aneh bentuknya. Ada yang kakinya 4, ada yang kakinya 6, ada yang kakinya 8. Subhanallah. Ada binatang-binatang yang kita pusing kok bisa dia nempel ya di dinding. Semut itu bisa jalan di dinding. Kita bisa. Subhanallah. Lihat cicak terbalik gini pun tak jatuh dia. Terpikir kita kalong. Pada siang hari begitu teriknya matahari, ketika itulah tidur semua jenis kalong-kalong itu. Tidurnya pun aneh bin ajaib. Kaki satu menggantung di dahan-dahan, di ranting-ranting pohon. Tak jatuh dia ketika tidur ke bawah. Subhanallah. Tak turun darahnya. Coba antum diikat ke atas kaki, tidur. Tak bisa tidur. Turun darah semua, bentar aja binasa kita. Tapi kalau tak binasa, binasa. Subhanallah. Diciptakan juga bersayap, tapi dibedakan sayapnya dengan sayap masing-masing makhluk. Subhanallah. Allahu Akbar. Tak pernah kita mendengar ada kalung menabrak tiang. Tak pernah. Subhanallah. Allah buat sebagian makhluk memiliki berbagai macam kelebihan-kelebihan. Kalung itu punya sinyal sendiri. Kayak kita payah bayar mahal-mahal untuk dapatkan sinyal. Kalung punya sinyal. Tiap kali terbang dia menyebarkan sinyalnya. Dan sinyal balik, taulah dia di situ ada sesuatu, maka dia tak akan pernah menabrak. Allahu Akbar. Ada makhluk yang begitu kuat pendengarannya, ada makhluk yang begitu kencang larinya. Sebagian makhluk bisa 50 km per jam sebagaimana cita. Ada makhluk yang jalannya lambat seperti kura-kura. Subhanallah, semuanya punya kelebihan. Allahu Akbar. Kalau dibahas, besok kita enggak pulang-pulang. Subhanallah. Yang jelas, Allah berikan segala sesuatu makhluk apa yang dia butuhkan. Allahu Akbar. Kadang-kadang makhluk aneh-aneh bentuknya, ya, tapi semua makhluk, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, semua binatang itu tak akan ada yang berdiri tegak sebagaimana manusia. Allahu Akbar. Kepalanya sama dengan bokongnya. Dalam binatang-binatang yang paling dekat dengan manusia apa? Kera. Tapi juga tak sebagaimana manusia berdiri tegak seperti ini. Tetap dia membungkuk. Kakinya pun dengan tangannya kadang-kadang payah kita bedakan. Kaki dengan tangan sama fungsinya. Subhanallah, hanya manusia yang tegak dengan mulia. Ya, begitu indahnya bentuk yang ciptakan manusia. Matanya pas tempatnya, hidungnya pas tempatnya. Sebagian makhluk ada yang hidungnya panjang sebagaimana gajah, ada makhluk yang tak punya hidung, ada yang kupingnya besar, ada yang tak punya kuping, macam-macam. Subhanallah. A'ata kulla syai'in khalqahu al-la'iq bih. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang sesuai dengannya. Itulah yang paling sesuai. Subhanallah. Ya. Di daratan dibuat makhluk-makhluk besar. Paling besar apa daratan? Paling besar gajah. Di lautan ada Allah ciptakan makhluk-makhluk besar. Kadang-kadang ada yang mungkin yakni puluhan kali daripada gajah besarnya. Paus-paus besar. Subhanallah. Orang lain menyebutnya ikan kertang. Subhanallah. Saya baca dalam keanehan ciptaan Allah. Ya, dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah. Miftahu dari sa'adah. Dia katakan, kadang-kadang ada orang-orang melihat begitu besarnya satu pulau. Mereka pun turun di pulau tersebut. Mereka singgah di sana. Ya, mereka membasak masakan mereka. Mereka membakar. Tiba-tiba pulau itu bergerak. Ternyata dia ikan besar. Subhanallah. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan. Ya? Allahu Akbar. Cumi-cumi, ubur-ubur itu yang kita makan yang kecil-kecil. Ada yang sebesar rumah, dua kali rumah, tiga kali rumah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Subhanallah. Ya, semuanya sesuai dengan ketentuan takdirnya. Ada ikan buas-buas, giginya mengerikan sebagaimana hiu. Ada ikan besar seperti hiu, tapi tak memiliki gigi-gigi sebagaimana paus. Macam-macam. Subhanallah. Kata beliau, terakhir, wa aghdaqa ala ibadihi ni'am. Dia yang telah mencurahkan semua nikmat kepada hamba-hambanya. Wa namahum. Dia yang menumbuhkan segala macam makhluk. Ya, pepohonan dia tumbuhkan, manusia dia tumbuhkan, binatang. Wa namahum wa ghadzahum. Memberi makan setiap makhluk. Subhanallah. Semua Allah beri makan. Sampai tumbuh-tumbuhan Allah berikan makanan. Subhanallah. Kita memasak, tumbuh-tumbuhan pun memasak. Ya. Wa rabbahum akmala tarbiyah. Dia bina seluruh makhluk dengan sebaik-baiknya. Wallahu tabaraka taala alam. Wa sallallahu wa sallam nabiyana Muhammad. Ya, belum selesai lagi nama Ar-Rabb ini. Masih banyak. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.